Wisnu, fit levite nyala minum, terus ngomong kayak gini. Fit levite, kombinasi sempurna dari air fit dan rasa buah yang enak. Siap. Nuh, dialognya. Botolnya taruh, Wisnu. Aduh. Kombinasi sempurna dari fit dan rasa buah yang enak bikin nggak bisa berhenti minum. Fit levite, enak rasanya, ringan segarnya. Habis. Aduh.